بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين حاضرات قوم مسلمين ومسلمات، جماعة صلاة المغرب ينسي ورماتي ينسي مليئة. الحمد لله كتاب الشكر قال الله سبحانه وتعالى يكون بلقان لمسجد يموليين ثلاثة روما روما روما الله بين دلاء سبوة كبركهن وتوكيدا سموة وتوكيدا نعمة لخطة كتاب شكوري pada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan seorang muslim dan muslimat menunaikan kewajibannya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu bentuk kebahagiaan dalam kehidupan dan salah satu sebab keberkahan di dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga nikmat-nikmatnya untuk kita semua, melapangkan segala kebaikannya untuk kita, membukakan untuk kita semua pintu-pintu keberkahan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wa huwa al-qadiru alaihi wa huwa jawwadul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hal yang penting di dalam hidup ini adalah meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hal yang dicari oleh setiap muslim dan muslimah. Karena itu Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran telah dijadikan oleh Allah sebagai berberkat. Dan ini nikmat disebut oleh Nabi Isa sebagai seorang Nabi karena memang hal yang menjadi panutan dan perkara yang hendaknya setiap jiwa muslim dan muslimat menuntut dan mencarinya. Nabi Isa alaihi salam berkata bagaimana dalam surah Maryam, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Dan saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berberkat dimanapun saya berada. Perhatikan, menjadi orang yang berberkat dimanapun saya berada. Iya. Karena itu keberkahan adalah hal yang sangat penting. Dan keberkahan tersebut, kalimat berkah ini, al-barakah dalam bahasa Arabnya, itu adalah Subutul khairi ilahi di syait. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Apabila barakah ini ada pada sesuatu, maka sesuatu ini akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedikitnya mencukupi yang banyak. Yang sempitnya terasa lapang sekali. Itulah keberkahan. Iya. Dan keberkahan adalah suatu hal yang disaksikan. Perkara yang terlihat di dalam kehidupan ini. Coba perhatikan dua hewan yang Allah ciptakan. Salah satunya berberkah, daya lainnya tidak berberkah. Iya. Kambing penuh dengan keberkahan. Dijadikan sebagai hewan yang dikurbankan, yang disembelih di dalam berbagai ibadah. Di dalam berbagai ibadah. Iya. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan kambing, di pembahasan kurban, di pembahasan zakat, di pembahasan kafarah, di pembahasan darah di hadyu, pembahasan dam, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan. Hewan berberkah. Berbeda dengan anjing. Iya. Ini adalah hewan yang tidak berberkah. Kecuali pada anjing yang telah dilatih, dia menjadi berberkah dan boleh dipakai karena ada tambahan telah terlatih. Telah terlatih. Perhatikan, kambing tiap kali melahirkan anaknya berapa yang dilahirkan? Paling banyak mungkin 3 ya, biasanya 1, 2, kebanyakannya mungkin 3. Iya. Ini kambing. Anjing sekali melahirkan berapa anaknya? Banyak anaknya. Bisa sampai 7, 9. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang berkata, saya ingin membeli 1000 kambing, bisa dapat 1000 kambing? Dampak. Semoga 1000 kambing. Tapi kalau ada yang berkata, saya ingin beli 1000 anjing, sulit untuk ketemu. Iya. Perhatikannya keberkahan. Banyak anaknya anjing, jadi keberkahan sulit didapat. Tapi kambing sedikit anaknya, bisa dapat 1000, 10.000 bisa dapat untuk membelinya. Ini dua hal di dalam kehidupan kita. Iya. Memberikan gambaran ringkas kepada kita apa keberkahan itu. Bagaimana pentingnya keberkahan tersebut. Karena itu suatu hal yang didapatkan oleh seorang hamba dari ilmu agama. Yang sedikit ini bisa menjadi sebab dia memperoleh berbagai keimanan dan amalan salih. Sebagian dari manusia, kadang dia memiliki banyak ilmu, tapi karena dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak dia berkahi ilmu tersebut untuknya. Sebagian dari manusia diberi sedikit dari harta. Tapi harta yang sedikit ini, terasa dia lapang dan cukup di dalamnya. Dia merasa lapang dan cukup di dalamnya. Iya, bahkan terasa lebih. Tapi subhanallah, banyak dari manusia diberi kelapangan, harta yang berlimpah, tapi harta yang banyak tersebut terasa kurang baginya, tidak mencukupinya. Dan ini kita saksikan di tengah kehidupan kita. Karena itu keberkahan di dalam kehidupan seorang hamba sangatlah penting. Dan perhatikan ucapan Nabi Isa. Dan ini disebut dalam Al-Quran sebagai teladan untuk kita semua. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Ini mungkin baik untuk menjadi titik pembahasan untuk kita semua. Iya. Bagaimana cara menjadikan hidup ini berberkah? Apa sebab-sebab yang dengannya kita memperoleh keberkahan di dalam kehidupan ini? Ini dari hal-hal yang diterangkan alhamdulillah di dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memulai menyebutkan beberapa sebab yang dengannya seorang hamba memperoleh keberkahan di dalam kehidupannya. Alhamdulillah agama ini penuh dengan keberkahan. Tuntunan dan syariat kita penuh dengan keberkahan. Perayaan dari keberkahan umat Islam diperumpamakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan kaum muslimin dalam beramal. Orang Yahudi beramal ditawarkan amalan. Siapa yang bekerja dari pagi hingga siang hari dapat upah 1 kiran. Yahudi berkata, kami bekerjalah mereka. Setelah selesai diberi 1 kiran. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang bekerja dari duhur hingga asar dia dapat 1 kiran. Maka bekerjalah orang-orang Nasar. Setelah itu, setelah asar hingga maghrib, waktu ringkas, sempit. Siapa yang bekerja dari asar hingga maghrib dia dapat 2 kiran. Maka kaum muslimunlah yang bekerja di dalamnya. Komplainlah orang-orang Yahudi dan Nasar. Mereka berkata, kenapa kami waktu kerjanya lebih banyak, tapi upahnya lebih sedikit? Iya. Sedangkan mereka, waktu kerjanya sedikit, upahnya lebih banyak. Maka Allah berfirman, apakah aku membolehkan kalian? Bukankah akad perjanjiannya demikian? Mereka menjawab, tidak ada yang dibolehkan. Sebab memang akadnya seperti itu. Iya. Maka Allah berfirman, itulah keutamaanku. Yang aku berikan kepada siapa? Ya aku kehendaki. Karena itu umat Islam diberi banyak keberkahan. Iya. Kalau kita ingin hitung keberkahan perkembangan untuk umat Islam ini banyak sekali ya. Lihat saja sholat 5 waktu ini. Iya. Sholat 5 waktu ini asal kewajibannya 50 sholat. Asal kewajibannya berapa? 50 sholat. Diringankan menjadi 5 sholat. 5 sholat senilai 50. Senilai 50. Iya. Dan umat Islam ini diringankan di dalam banyak hal. Coba perhatikan dalam taubat. Iya. Orang-orang Yahudi di antara cara menebus taubat, cara bertobat mereka, iya, menebus kesalahan mereka yang terjadi antara sama mereka, mereka diperintah, kemudian sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya. Ini cara mereka apa? Cara mereka bertobat. Iya. Umat Islam tidak seperti itu. Diringankan. Seorang yang bertobat disyaratkan 5 syarat. Yang pertama dia ikhlas di dalam tobatnya. Yang kedua dia menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga dia tidak mengulangi dosa itu lagi. Dan yang keempat dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mendekati dosa itu lagi. Kemudian yang kelima, dia bertobat sepanjang masih ada waktu. Dan waktunya sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Iya. Ini 5 syarat tobat. Ringan bagi umat Islam. Iya. Seorang yang sakit, dia musafir. Biasanya kalau dia di hari-hari biasa, dia sehat, tidak safar. Dia sholatnya melakukan sholat rawatib. Dia jaga zikir pagi dan sorenya. Banyak aktivitas dia lakukan. Rutinitas. Maka rutinitasnya ini, hal-hal yang sunnah ini, kalau dia sakit atau khafat, iya, maka tetap dicatat untuknya, tetap mengalir. Dan ini keutamaan bagi umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau dia melakukan perjalanan, maka amalan yang biasa dia lakukan akan selalu tercatat sebagai amalan salih. Sebagaimana ketika dia mukim dan apa? Sehat. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Iya. Jadi keberkahan banyak diberikan. Dan itu ciri Islam secara umum. Ciri agama Islam secara umum. Dan di tengah umat Islam itu sendiri ada sebab-sebab keberkahan yang menyebabkan semakin banyak kebaikan dan kebaikan yang mereka dapatkan. Iya, saya akan sebutkan di antara sebab-sebab tersebut. Iya, kita mulai dari penafsiran ayat di surah Maryam yang saya bacakan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Ini tafsirkan oleh banyak ulama, dijadikan berberkah dimanapun syekh berada, sebagai mu'alliman khair, sebagai orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun syekh berada. Iya. Jadi dimanapun dia berpijak, dia mengajarkan kebaikan kepada orang, berdakwah kepada manusia, menyampaikan hal yang baik, menyampaikan ilmu agama. Iya. Menyampaikan ilmu agama yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sebab yang pertama dan sebab keberkahan adalah mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan siapa yang mengajarkannya. Siapa yang mengajarkannya. Ini sebab keberkahan. Seorang tatkala mempelajari ilmu agama, dia mengajarkan ilmu agama tersebut, akan terasa keberkahan-keberkahan itu dalam hidupnya. Keberkahan dalam umurnya. Keberkahan dalam waktunya. Keberkahan dalam amalannya. Keberkahan dalam aktivitasnya. Keberkahan pada dirinya, di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya. Membawa kebaikan. Iya. Maka ini sebab kebaikan hendaknya dikembangkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pernah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengadukan saudaranya. Iya. Dia orang yang bertanya, yang mengadu bekerja. Sedangkan saudaranya hanya duduk belajar di sisi Rasulullah, tidak bekerja. Dia membiayai dan menafkahi saudaranya. Ya, maka suatu hari dia datang mengadu, terasa agak berat. Ya, saudara yang tidak bekerja, dia saja yang apa? Bekerja. Maka apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzaku bih. Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Barangkali kamu dapat rezeki disebabkan karena siapa? Karena saudaramu. Ya, karena dia belajar, Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya, juga engkau tertimpa kebaikan dan rahmat tersebut. Maka dilapangkan rezekimu. Dilapangkan rezekimu. Maka sisi-sisi keberkahan ilmu agama sangat banyak sekali dalam kehidupan. Karena itulah, tatkala umat ini ya, mundur di dalam mempelajari agamanya, tatkala umat ini kurang perhatian terhadap ilmu agamanya, disinilah sebab datangnya berbagai musibah dan petaka kepada umat. Iya. Dan inilah yang menyebabkan mereka disepelekan oleh umat-umat yang lainnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ilah wa akhadtum adnab al baqar wa radi'tum bil zar wa daraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ina. Cara al-ina ini ada bentuk riba di dalamnya. Kalian telah riba dengan pertanian, riba dengan sibuk dengan peternakan. Bertani dan peternak umumnya tidak dilarang. Tapi kalau melalaikan dalam agama, ini yang dicela di dalam hadis. Kemudian kalian meninggalkan jihad. Menyebabkan penyakit. Apabila penyakit ini menimpa kalian, kata Nabi, maka Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. Allah tidak akan mengangkatnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Iya. Jadi obat untuk mengangkat kehinaan adalah kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Sekarang banyak dari umat Islam memahami fenomena yang menimpa umat, sedih terhadapnya. Iya. Meratap karenanya. Dan ini tidak cukup. Tangisan dan ratapan tidak cukup. Iya. Yang dipentingkan dari kita semua adalah beramal. Ya. Dan Nabi memberikan obatnya. Kehinaan terangkat dengan apa? Cara kembali kepada agama. Bagaimana seorang itu kembali kepada agama kalau dia tidak pelajari? Ya. Tergambarkah seorang bisa memahami agama, kembali kepada agama, berpijak di atas agama, kalau dia tidak memahami agamanya apa? Ya. Karena itu, kewajiban menuntut ilmu adalah hal yang telah dipastikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau di dalam sebuah hadis, kuat dari berbagai jalurnya. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ilmu agama ini kebaikannya sangat banyak. Keindahannya bagi seorang hamba sangat besar. Di dalam ilmu agama ini terdapat keutamaan-keutamaan yang tidak diduga oleh seorang hamba. Iya. Cukuplah kita mengetahui bahwa ilmu agama itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cukuplah kita mengetahui bahwa ilmu agama ini terdapat di dalamnya segala penyelesaian yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Karena itu, kita perlu berbaik sangka terhadap ilmu agama ini. Iya. Sebab banyak orang berjelek sangka. Dianggap kalau mempelajari agama itu kemunduran. Ya, ketinggalan. Ini tidak benar. Justru, orang-orang yang mempelajari ilmu agama dengan baik, di atas jalan yang lurus, pasti dia akan melihat berbagai kebaikan di dalam kehidupannya. Iya. Dan hal yang akan menyempurnakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan kalau kita berbicara tentang keutamaan mempelajari ilmu, dan keutamaan mengajarkan ilmu ini sangat banyak sekali. Tapi saya di posisi ingin menjelaskan sebab-sebab datangnya keberkahan. Maka sebab yang kedua dari sebab keberkahan adalah memperbaiki keimanan dan ketakwaan. Memperbaiki keimanan dan ketakwaan. Iya. Keimanan perlu diperkuat. Keimanan adalah hal yang harus selalu dikukuhkan di dalam jiwa. Keimanan ini keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Keimanan harus selalu dijaga dan dipelihara. Banyak cabang-cabang keimanannya. Iya. Nabi menyebutkan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tarih wal haya'u syu'batun minal iman. Iman adalah 70 cabang lebih, 73 sampai 79. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan agar supaya tidak mengganggu orang yang lewat. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Adalah bagian dari keimanan. Maka keimanan manfaatnya sangat besar. Didukung dengan ketakwaan, yaitu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Maka dua sebab ini adalah sebab keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Perhatikan jaminan Allah. Bagi siapa yang beriman dan siapa yang bertakwa, akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka keberadaan seorang hamba kuat di atas keimanan, selalu membangun dirinya di atas ketakwaan, ini memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupannya, keberkahan yang sangat agung. Di antara keberkahannya, Allah selalu menunjuki untuknya jalan yang lurus, dicahayakan untuknya jalan yang benar. Ia dijaga dari kegelapan, dihindarkan dari kesesatan. Allah firman, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari keberkahan untuk mereka, Allah selalu membela mereka. Selalu membela dan menolong mereka di dunia dan di akhirat. Allah firman, Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan Allah firman, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunia wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Iya. Dan banyak lagi dari keberkahan keimanan ini. Iya. Di dalam kehidupan dari keamalan dan petunjuk, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Untuk mereka keamanan, dan mereka akan selalu berada di atas petunjuk. Iya. Dan keimanan ini yang mengukuhkan seorang hamba di kehidupan dunia. Ini yang menguatkannya di dunia, menguatkannya di alam kubur, dan menguatkannya kelak di kemudian hari, tatkala ia menghadapi kehidupan di hari akhirat. Allah berfirman, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan dengan ucapan yang sabit, ya, dengan ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Maka memperhatikan keimanan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini adalah dari pokok keimanan yang akan mendatangkan keberkahan bagi seorang hamba. Iya. Tidak ada lebih nikmat daripada keimanan itu. Tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba daripada keimanan tersebut. Dan ini adalah sebab keberkahannya apabila dia jaga dan dia pelihara. Kemudian yang ketiga dari sebab keberkahan adalah seorang hamba berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamah di atasnya. Berjalan di atas petunjuknya. Menggigit kuat dua landasan utama ini. Sebab inilah yang menjamin kebaikan, keberkahan, keistiqomahan bagi seorang hamba. Allah firman, وَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Andai kata mereka istiqamah di atas jalan. Jalan yang dimaksud adalah jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat-ayat yang lain. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum 'an sabili." Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan menceraikan kalian dari jalan Allah. Maka dikatakan, andai kata mereka istiqamah di atas jalan, kami akan memberikan untuk mereka minum dari air yang segar. Iya. Perhatikan bahasa di dalam ayat. Diberi minum dari air yang segar. Dan ini pembahasan untuk kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia apalagi? Di akhirat. Iya. Karena itu seorang hamba yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah sebab keberkahannya. Hal yang menghindarkan kejelekan darinya. Iya. Menghindarkan kejelekan darinya. Dan sebaliknya, siapa yang berpaling dari berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah ini, itulah sebab turunnya kebinasaan, datangnya kehancuran untuk seorang hamba. Ya. Saya beri beberapa hadis yang mengisahkan keadaan orang-orang yang berpegang dengan Sunnah dan orang-orang yang berpaling darinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Awal kali beliau memegang khilafah. Dimaklumi, di awal pemerintahan Abu Bakar terjadi kegentingan di kota Madinah. Ada sekelompok orang yang goncang. Banyak orang-orang yang murtad. Ya. Maka di tengah kondisi genting seperti ini, disarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar supaya menarik kembali pasukan yang pernah diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sebelum beliau meninggal, beliau mengutus pasukan dalam jumlah yang besar dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk suatu tujuan. Iya. Begitu Nabi meninggal, pasukan Usama bin Zaid berhenti menunggu perintah dari pemimpin pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disarankan kepada Abu Bakar supaya menarik pasukan Usama bin Zaid. Kita di kondisi genting. Saya perhatikan sikap Abu Bakar As-Siddiq. Keteguhan beliau berpegang dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, demi Allah, andai kata anjing-anjing sudah berada di istri-istri kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di sudah berada di kaki-kaki istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya bahaya sudah sedemikian dekatnya, saya tidak akan menarik sebuah pasukan yang Nabi sendiri yang mengutusnya. Saya tidak akan menurunkan sebuah bendera yang Nabi sendiri yang memasangnya. Maksudnya itu adalah sunnah Nabi. Nabi yang melakukannya, Nabi yang memasang bendera. Masa saya menyelisih sunnah Rasulullah? Ya. Mereka tetap berjalan. Cara yang diutus oleh Rasulullah. Maka pasukan Usama bin Zaid tetap berjalan. Perhatikan buah dari keteguhan di atas sunnah. Pasukan Usamah bin Zaid tiap kali dia berjalan melewati kampung dari kabilah Arab yang ingin murtad, kabilah ini berpikir kembali. Ini mereka di kota Madinah sedang banyak masalah, sedang genting, keluar dari mereka pasukan yang sedemikian besar. Ini bukan orang-orang sembarangan. Iya. Kita harus berhati-hati dari mereka. Maka mereka berpikir kembali. Mereka katakan, kita lihat dulu bagaimana pasukan ini menghadapi musuh-musuhnya. Ya. Terjadi pertempuran dan pasukan Usamah bin Zaid kembali dengan kemenangan. Tenang kembali situasi kota Madinah. Ya. Dan reda kembali isu-isu orang-orang yang apa? Ini murtad tersebut. Perhatikan, keberkahan berpegang terhadap apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi sebaliknya, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebab kehancuran. Iya. Sebab kehancuran. Cukuplah saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Iya. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan keberkahan meliputi seorang hamba, apabila seorang hamba di dalam kehidupan dunianya ini, dia hidup tujuannya untuk kehidupan akhirat. Hidupnya untuk apa? Kehidupan akhirat. Apa saja dari aktivitas keduniaannya, dia peruntukkan, dia niatkan untuk kehidupan akhirat. Iya. Sampai dia beramal dari kehidupan dunia pun, dia peruntukkan untuk kehidupan akhiratnya. Seorang kepala rumah tangga mencari nafkah untuk anak dan istrinya itu adalah ibadah. Kalau dia niatkan dengan baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Atau dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah telah ditetapkan kewajiban nafkah terhadap suami kepada anak dan istrinya. Iya. Kalau dia lakukan hal ini sebagai ibadah, maka itu dicatat kebaikan untuknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta ma taj'ala fi imra'atik." Itu dicatat kebaikan untukmu walaupun itu sekadar makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu. Iya. Maka sepanjang sebuah perkara diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk kehidupan akhirat, disinilah sebab keberkahan. Perhatikan kaidah umum ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, "Man kanat ad-dunya, man kanat al-akhiratu hamma, fa man kanat ad-dunya hamma, farraqa Allahu shamla wa ja'ala al-faqra bayna aynayhi, wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu." Siapa yang tujuan, niat dan cita-citanya di dunia, niat dan cita-citanya hanya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menceraikan upayanya. Dan akan dijadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Dan tidak akan datang kepadanya dunia itu kecuali apa yang ditetapkan saja, apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Iya. Perhatikan kalau dia tujuannya adalah apa? Dunia. Sebaliknya kata Nabi, "Waman kanatil akhiratu hamma." Siapa yang tujuan hidupnya, niatnya dan cita-citanya adalah akhirat, jama Allahu syamla, Allah akan mengumpulkan upayanya. وَجَعَلَ الْجِنَا فِي قَلْبِهِ, dan Allah akan jadikan rasa cukup di dalam hatinya. Iya. Dan rasa cukup ini di dalam hati, inilah kekayaan yang paling kaya sudah. Tidak ada lebih kaya daripada itu. Rasa cukup di dalam hati. Karena itu Nabi SAW bersabda, لَيْسَ الْجِنَا أَنْ كَسَرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْجِنَا جِنَا النَّفْسِ. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Dia merasa cukup, semuanya terasa apa berlebihan. Tapi kalau dia punya banyak dari harta, banyak dari nikmat dia dapatkan, tapi di dalam jiwanya tidak pernah merasa cukup, maka tidak akan ada habisnya. Iya, dia pasti akan selalu mencari dan mencari. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, labtagha ilayhi masalika." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Ya, ini kalau tidak memiliki apa? Rasa cukup di dalam jiwa. Dan tidak ada yang menyumbat mulutnya, membuat dia merasa berkecukupan, kecuali tanah yang menutupi mulutnya di alam kubur nanti. Iya. Maka, siapa yang kehidupannya adalah untuk akhirat, Allah akan kumpulkan upayanya. Dan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. وَتَأْتِهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمًا. Dan dunia akan didatangkan kepadanya. Dalam keadaan dunia ini dipaksa untuk mendatangi hamba ini. Iya. Karena itu tidak perlu khawatir terhadap orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat. Ya, dunia itu menjadi fitnah baginya. Tidak perlu dia cari pun, dunia akan datang menjadi apa? Fitnah baginya. Ya. Dan disinilah pentingnya seorang hamba yang memperbaiki niat dari kehidupannya. Dia tata arah dari kehidupannya. Dan ini dari hal yang hendaknya selalu kita pikirkan. Tiap hari kita renungi. Sebab kondisi kehidupan, perubahan warna kehidupan, keanekaragaman pekerjaan dan upaya manusia, ini membuat terjadinya perubahan-perubahan di dalam hati. Iya. Kadang mendekatkan dan menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus selalu diperiksa keadaan dan kondisi hati ini. Kemudian di antara sebab keberkahan adalah seorang hamba banyak berdoa kepada Allah, memohon keberkahan-keberkahan itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk sejumlah sahabat. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah anak dan harta Anas bin Malik ini dan berkahilah untuknya. Subhanallah, Anas bin Malik kata beliau ketika menyampaikan hadis itu, hari ini ya hartaku sangat banyak, anak-anakku lebih 100. Iya. Ini keberkahan dari apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Urwah Al-Bariki. Oleh Nabi diberi 1 dinar. Nih, duit 1 dinar. Kamu pergi beli kambing. Oleh Urwah, 1 dinar ini dia beli kambing 2 ekor. Keahliannya di dalam menawar. Ya, dia mampu membeli kambing. Harusnya 1 ekor saja, tapi dia dapat apa? 2 ekor. Masya Allah. 1 ekornya lagi, dia ambil. Keahliannya di dalam menjual, dia bisa jual lagi 1 dinar. Maka dia kembali kepada Nabi, menyerahkan 1 dinar, sudah dia bawa pesanan Nabi 1 ekor kambing. Maka Nabi mendoakan untuknya, barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah selalu memberkahi transaksi tangan kanan engkau di dalam menjual. Maka disebutkan Urwah ini, dia menjual tanah pun dia pasti beruntung. Ya. Diruatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenggam debu pun dia jual, dia pasti apa? Dia pasti untung. Iya. Demikian. Maka ini seorang perlu di dalam berdoa kepada Allah diberikan keberkahan. Karena itu Nabi doakan keberkahan untuk orang yang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau seorang dijamu untuk makan dijamu makan, maka dia doakan orang yang menjamu makan tersebut. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waqfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah mereka pada rezeki yang kau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Iya. Maka ini adalah hal-hal yang baik. Maka seorang hamba hendaknya banyak berdoa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sebab keberkahan adalah berlaku jujur. Kejujuran ini adalah sebab keberkahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyihima wa in kadzaba wa katama muhitat barakatu bayyihima. Dua orang yang melakukan transaksi, keduanya memiliki hak pilih. Memiliki hak pilih, boleh melanjutkan, boleh membatalkan. Kemudian Nabi berkata, kalau keduanya saling transparan, ya, dan keduanya jujur dan saling transparan, maka Allah akan memberkahi transaksi mereka berdua. Tapi kalau keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dicabut keberkahan dari transaksi mereka berdua. Maka kejujuran ini penting dari sebab keberkahan untuk seorang hamba. Iya, baik ini. Baik. Saya lanjutkan sedikit lagi dari sebab keberkahan. Iya. Adalah seorang hamba mengambil harta itu dari sumber-sumber yang dihalalkan. Iya. Dia mengambil harta tersebut dari sumber yang dihalalkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fi." Siapa yang mengambil harta dengan haknya, maka akan diberkahi untuknya. "Wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi, mataluhu kamathali alladhi ya'kul wa la yashba." Siapa yang mengambil harta tanpa haknya, perumpamannya bagikan orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Makan tapi tidak pernah apa? Tidak pernah kenyang. Karena itu dari sebab keberkahan, hendaknya seorang itu mencari harta dari sumber-sumber yang dihalalkan. Dia memilih ya, tempat, harta, sumber yang dipastikan kehalalannya. Kemudian dari sebab keberkahan, dia mengambil harta itu dengan jiwa yang sakawa, jiwa yang tenang. Tidak dia terlalu ambisi di dalam mengambilnya. Ya. Dia kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jiwa sakawa namanya. Ya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, atau Hakim bin Hizam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, saya minta kepada Nabi, Nabi memberiku. Minta lagi kepada Nabi, Nabi memberiku. Minta lagi kepada Nabi, Nabi memberiku. Subhanallah. Akhirnya Nabi berkata kepada Hizam, ya Hizam, inna hadhihi dunya hulwatun khabira. Sungguhnya dunia ini manis, hijau kelihatannya. Iya. Faman akhadaha, faman akhadahu. Iya. Bi sakawati nafsi, yubarika lahu fihi. Barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang sakawa, jiwa yang tenang itu tadi, tidak terlalu ambisi, iya. Maka akan diberkahi untuknya. وَمَنْ أَخَدَهُ بِإِشْرَاطِ نَسْجِدْ. Tapi siapa yang mengambil dengan jiwanya yang selalu melongok itu, dia tamak kepadanya, لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي. Tidak akan diberkahi untuknya. Tidak akan diberkahi untuknya. Karena itu, seorang hamba, ya, seorang muslim, dia memiliki sebab-sebab yang menyebabkan ia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sebab-sebab yang lain dari sebab-sebab keberkahan tersebut, ya, berupa seorang berlaku adil, berupa seorang melakukan sholat istikharah, dan ada sebab-sebab yang lainnya. Semoga apa yang saya terangkan di sini dari sebab-sebab keberkahan ada manfaatnya untuk kita semua, bisa menjadi renungan dan gambaran untuk kita semua bahwa kehidupan seorang muslim itu adalah kehidupan yang indah. Ya, perkara yang sangat baik sekali. Nah, kadang sangat menakjubkan ya, orang yang memahami ilmu agama, ya, diibaratkan oleh para ulama terdahulu, mali biwitli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwal. Ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan gaya berjalan kamu yang santai? Jalannya pelan, tapi finishnya paling awal. Ya. Perhatikan, jalannya pelan, tapi finish paling awal. Nah, inilah kehidupan seorang muslim. Karena dia memiliki sebab-sebab keberkahan dalam hidupnya. Ya. Dengan jalan yang ringkas, jalan santai, tapi finish paling depan. Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam masalah sholat, puasa, mungkin banyak sahabat yang lebih banyak sholat dan puasanya, dan masalah sedekahnya, tapi tidak ada yang mengalahkan Abu Bakar. Kenapa? Sesuatu bercokol di dalam hatinya, tidak ada yang mengalahkannya dari keimanan. Iya. Dan ini pokok dari keberkahan yang telah kita terangkan tadi dalam masalah menuntut ilmu, keimanan dan ketakwaan. Iya. Dan ini kalau digambarkan untuk kalimat yang satu ini perlu pembahasan yang banyak. Hanya saya isyaratkan sudut-sudut pembahasan keberkahan ini supaya bisa menjadi renungan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala makna dari kehidupan kita, memberkahi waktu, umur, keluarga dan anak-anak kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan untuk kita semua pada ilmu yang kita pelajari, menjadikan ilmu ini berbuah dengan amalan dan tidak menjadikan apa yang kita pelajari sebagai hal yang membahayakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan karunia, taufik dan rahmatnya untuk kita semua, mewafahkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya.